Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala sehingga kita bisa kembali menghadiri kajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam dari Kitabul Jami' karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Bulughul Maram. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purwokerto, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufi TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Hadis yang terakhir kita bahas, hadis nomor berapa? 21. Alhamdulillah masih ingat nomornya. Isinya apa? Isinya tentang mencintai tetangga atau orang lain seperti mencintai diri sendiri. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan hadis yang ke-21 pada pertemuan terakhir kita 2 bulan yang lalu. Malam hari ini kita akan mengawali pembahasan tentang hadis berikutnya, yaitu hadis nomor berapa? 22. Yaitu hadis yang berbunyi wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qal, dari seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang biasa disebut dengan Ibnu Mas'ud. Siapa? Ibnu Mas'ud. Semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada suatu hari aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa isi pertanyaannya? Ayyud dzambi a'zham, wahai Rasul, dosa apakah yang paling besar? Apa pertanyaannya? Dosa apakah yang paling besar? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yang terbesar adalah ketika engkau mensekutukan Allah padahal Allah lah yang telah menciptakanmu. Alias dosa nopo? Dosa syirik. Qultu thumma ayyun, Ibnu Mas'ud bertanya lagi, terus apa lagi wahai Rasul? Apalagi apanya? Dosa besar yang lainnya apalagi? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan antaqtula waladaka khasyata an yakula ma'ak. Dosa besar berikutnya adalah engkau bunuh anakmu semata-mata karena engkau khawatir dia ikut makan bersamamu. Ngentong-ngentong akan sega. Kamu bunuh anakmu cuma karena engkau khawatir dia ikut makan bersamamu. Ini yang keberapa ini? Yang kedua. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi. Thumma ayyun. Terus apa lagi wahai Rasul? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab. Antuzaniya halilata jarik. Dosa besar berikutnya adalah engkau berzina dengan istri tetanggamu. Apa? Berzina dengan istri tetanggamu. Kalau berzina bukan dengan istri tetangga bagaimana? Boleh. Boleh atau tidak? Ya tidak boleh. Cuman ini lebih parah. Nanti kita akan jelaskan kenapa lebih parah. Berzina dengan istri tetangga dibandingkan berzina dengan wanita lain yang bukan istri tetangga. Kenapa kok lebih parah berzina dengan istri tetangga? Pada saatnya kita akan jelaskan insyaallah. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Rasul, siapa tadi? Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini nama aslinya siapa? Abdullah. Ibnu itu kan artinya anak. Ibnu Mas'ud berarti anak-e Mas'ud. Anak-e Mas'ud ini namanya siapa? Namanya adalah Abdullah. Banyak sahabat Rasul yang namanya Abdullah. Contohnya siapa? Ibnu Mas'ud. Siapa lagi? Ibnu Umar. Siapa lagi? Ibnu Abbas. Ada lagi? Katanya banyak tadi. Dan lain-lain. Abu Bakar As-Siddiq. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Namanya Abdullah bin Abi Quhafah. Ya. Dan banyak sahabat yang lainnya yang namanya Abdullah. Salah satunya adalah Ibnu Mas'ud. Biografinya tidak akan kita sampaikan karena pernah kita sampaikan. Yaitu saat kita menjabarkan hadis yang keempat. Berarti sudah lama ya. Silakan didengarkan kembali rekamannya. Hadis yang keempat ketika kita menyampaikan tentang larangan bisik-bisik. Larangan bisik-bisik. Hadis ini, hadis nomor 22 ini berisikan dialog. Berisikan tanya jawab. Antara siapa dengan siapa? Antara Nabi SAW dengan salah satu sahabatnya yaitu Ibnu Mas'ud. Beginilah salah satu cara Nabi SAW untuk mentransfer ilmu agama. Di antara cara Nabi SAW untuk mentransfer ilmu agama adalah dengan diskusi, dengan dialog, dengan tanya jawab. Yang namanya tanya jawab, bisa jadi yang pertama bertanya adalah sahabat, kemudian Nabi menjawab. Seperti dalam kasus yang sedang kita pelajari hari ini, yang bertanya adalah Ibnu Mas'ud kepada Nabi SAW, kemudian Nabi menjawab, Ibnu Mas'ud tanya lagi, beliau menjawab, dan seterusnya. Atau sebaliknya. Sebaliknya itu bagaimana? Nabi yang bertanya SAW. Nabi yang bertanya kepada para sahabatnya, lalu para sahabatnya yang menjawab. Loh, kok Nabi SAW tanya? Bukannya seharusnya Nabi yang ditanya, kok Nabi yang bertanya? Inilah salah satu metode di dalam mentransfer ilmu. Fungsinya tanya jawab apa? Untuk menarik perhatian supaya konsentrasi. Makanya saya kan kalau ngisi bolak-balik tanya. Hadis berapa tadi? Siapa tadi? Biar apa? Biar enggak ngantuk. Mau ngantuk dikit ditanya lagi, ngantuk dikit ditanya lagi. Akhirnya enggak jadi ngantuk. Ya. Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya. Contoh misalnya, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau pernah bertanya kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, andaikan ada di antara kalian sehari mandi 5 kali, kira-kira bersih apa enggak? Nabi SAW mengawali ceramahnya dengan apa? Tanya, gimana kalau ada orang mandi sehari 5 kali, bersih enggak? Apa jawabannya? Ya bersih banget, bukan bersih lagi. Setelah dijawab seperti itu, baru Nabi SAW mengatakan, فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ. Itulah perumpamaan sholat 5 waktu. Nabi SAW mengumpamakan sholat 5 waktu dengan apa tadi? Mandi 5 kali. Apa kotoran yang akan dibersihkan dengan sholat? يَمْحُلَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا. Dosa-dosa. Kalau orang mandi sehari 5 kali, yang akan terkikis adalah daki-daki yang ada di tubuhnya. Orang sholat 5 waktu yang akan terkikis adalah dosa-dosa dari dirinya. Lihat bagaimana Nabi SAW mengawali transfer ilmu ini dengan apa? Bertanya kepada para sahabatnya. Sahabat menjawab, Nabi menjelaskan. Kita lihat hadis nomor 22 ini. Ibnu Mas'ud bertanya. Dan rata-rata para sahabat itu kalau tanya, pertanyaannya berkualitas. Pertanyaannya berkualitas. Berkualitas, bermanfaat, dan aplikatif. Apa? Berkualitas, bermanfaat, aplikatif. Aplikatif siapa? Tujuannya untuk diamalkan. Tujuannya untuk dipraktekan. Bisa jadi yang ditanya sesuatu yang positif. Bisa jadi yang ditanyakan sesuatu yang negatif. Jadi para sahabat itu bisa tanya sesuatu yang positif. Bisa tanya sesuatu yang negatif. Loh, aplikasinya apa Ustaz? Kalau bertanya sesuatu yang positif, tujuannya untuk diamalkan. Kalau tanya sesuatu yang negatif, tujuannya untuk ditinggalkan. Nah, kira-kira Ibnu Mas'ud ini tanya yang mana? Positif apa negatif? Negatif. Jadi para sahabat ketika bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka punya misi. Kalau mereka menanyakan misalnya sesuatu yang positif, ya Rasulullah, ayyul amali afdal? Wahai Rasul, amalan apa sih yang paling mulia? Maka kemudian Nabi SAW menjawab misalnya, as-salatu ala waktiha. Sholat tepat pada waktunya. Ini pertanyaan positif atau negatif? Positif. Kenapa tanya seperti itu? Supaya besok sholat pada waktunya. Di dalam hadis ini, Ibnu Mas'ud bertanya tentang sesuatu yang negatif. Wahai Rasul, dosa apakah yang paling besar? Setelah Nabi SAW menjawab, apa aplikasinya? Besok-besok berusaha untuk menghindari dosa tersebut. Inilah tujuan pertanyaan. Jangan seperti sebagian orang di zaman ini. Tanya bukan untuk diaplikasikan. Apa ada Ustaz? Ada. Ustaz, ini hukumnya apa? Wajib apa sunnah? Hukumnya wajib apa sunnah? Begitu dijawab apa? Sunnah. Kepriwe? Alhamdulillah. Kur sunaike. Loh, Anda ini tanya tujuannya apa? Ya. Tapi boleh enggak tanya itu? Boleh. Tapi apa misinya? Orang bertanya itu kan ada misi. Kalau misalnya misinya adalah untuk meninggalkan amalan tersebut, ya, maka ini bukan misi yang dicontohkan oleh para sahabat Rasul SAW. Ini sesuatu yang positif. Yang negatif misalnya, Ustaz, ini hukumnya sebenarnya haram apa makruh? Begitu jawabnya, makruh, alhamdulillah, makruh iki, ora apa-apa. Para sahabat Rasul SAW ketika bertanya kepada Nabi SAW, bukan seperti itu misinya. Tanya positif untuk di apa tadi? Diamalkan. Tanya negatif untuk ditinggalkan. Apa pertanyaan Ibnu Mas'ud? Beliau bertanya, ya Rasulullah, ayyudzambi a'zam. Wahai Rasul, dosa apa sih yang paling besar? Dosa itu banyak atau tidak? Jenisnya banyak atau tidak? Banyak. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang paling besar. Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah SAW tentang dosa, bukan sembarang dosa. Tapi yang beliau tanyakan adalah dosa yang paling besar. Yang jadi pertanyaan, kenapa kok beliau menanyakan dosa yang paling besar? Karena dosa yang besar atau yang paling besar, dampak buruknya lebih besar, lebih parah daripada dosa yang levelnya di bawah itu. Di dunia maupun di akhirat. Contoh misalnya dosa paling besar syirik misalnya. Syirik. Dampak buruknya apa? Dilakukan sekali, maka pahala seluruh amal soleh yang pernah dilakukan oleh hamba tersebut akan musnah. 60 tahun sholat. 60 tahun puasa. Di usia 61 tahun dia berbuat syirik. Maka sholat dia selama 60 tahun. Puasa dia selama 60 tahun. Pahalanya semuanya akan musnah. Kalau sudah musnah, kemudian mati dalam keadaan dia belum sempat taubat, bagaimana nasibnya di akhirat? Khalidina fiha abada. Dia akan masuk ke dalamnya. Nya itu kemana? Ke neraka. Kekal selama-lamanya. Kalau dosa yang levelnya di bawah syirik, memang betul dosa tersebut akan membuat pelakunya terancam masuk neraka, betul. Tapi seandainya dia masuk neraka, dia tidak akan menjadi penghuni yang kekal. Alias masih ada harapan untuk keluar. Apa ada Ustaz orang masuk neraka keluar lagi? Ada? Ada. Itulah syafaat. Itulah syafaat. Si gue siapa Ustaz? Loh, saya tanya, Muslim, orang Islam, ada enggak yang berbuat dosa? Ada enggak? Banyak. Muslim yang korupsi ada enggak? Ada. Muslim yang berzina ada enggak? Ada. Mereka-mereka ini juga terancam untuk masuk ke neraka. Sebagaimana orang-orang kafir, orang-orang musyrik juga terancam masuk neraka. Terus bedanya apa? Bedanya karo wong Islam masuk neraka masih ada peluang untuk dikeluarkan. Karena dia masih punya modal keimanan. Dan keimanan seseorang sekecil apapun akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hadis Sahih Muslim disebutkan bahwa nanti pada hari kiamat ada orang-orang yang dikeluarkan dari neraka lantaran dia masih punya keimanan walaupun sebesar debu, dihargai sama Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang apa-apa Ustaz iman sedebu tok. Ya ngono, tapi yang kok mlebu disit. Mlebu mengdi. Neraka disit. Sampai diceritakan ada orang yang ketika dikeluarkan dari neraka itu dalam keadaan humama. Sudah menjadi areng. Sudah menjadi areng. Ya. Kemudian dicemplungkan ke sungai, namanya sungai kehidupan. Di surga, sungai apa? Kehidupan. Lalu tubuh yang sudah jadi areng itu secara bertahap kembali seperti semula. Digambarkan di dalam hadis seperti tumbuhnya benih ketika terkena air. Sedikit, sedikit, sedikit, sedikit, sedikit. Sampai pulih kembali masuk ke dalam surga. Itu kalau dosa yang dikerjakan, dosa yang levelnya di bawah nopo? Syirik. Tapi kalau dosa syirik, the end. Apa the end? Tamat. Tidak ada apa? Tidak ada episode berikutnya. Tidak ada lanjutan. Neraka, neraka. Penghuni asli. Pakai huruf sod. Maksudnya apa penghuni asli? Orang bakal metu. Makanya Ibnu Mas'ud ketika bertanya dengan pertanyaan, dosa apakah yang paling besar? Karena beliau tahu bahwa dosa yang paling besar ini, efek buruknya jauh lebih berat daripada dosa-dosa yang lainnya. Nabi SAW menjawab, ketika Ibnu Mas'ud bertanya, dengan pertanyaan tersebut, Nabi menjawab, antaja'ala lillahi nidda wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling besar adalah engkau mensekutukan Allah. Engkau mensekutukan Allah padahal dialah yang menciptakanmu. Saya akan bagi kalimat ini menjadi dua. Yang pertama, engkau mempersekutukan Allah. Nanti setelah selesai kita bahas ini, kita akan bahas padahal dialah yang menciptakanmu. Dialah itu maksudnya siapa? Allah. Nabi SAW menjelaskan dosa yang pertama adalah dosa syirik. Nabi definisikan syirik itu apa? Penting sekali untuk kita pahami definisi ini. Karena ada sebagian orang melakukan syirik, dia tidak merasa kalau dia itu melakukan syirik. Dan itu repot. Yeah. Dan ini yang kadang-kadang membuat orang tidak mau meninggalkan perbuatan syirik. Ora syirik, ora ku. Yeah. Kayak gitu nih benar. Ini bahaya. Itu kan syirik menurut kamu. Nah sudah, kalau sudah menurut kamu, menurut aku, kita kembalikan kepada definisinya siapa? Rasul SAW, dengarkan baik-baik apa definisi Rasul. Syirik itu adalah antaja'ala lillahi niddan, engkau mensekutukan Allah. Sebelum saya jelaskan mensekutukan itu maksudnya apa, kita harus paham kebalikannya syirik apa? Tauhid. Apa? Tauhid. Tauhid itu apa? Tauhid itu iyyaka na'budu. Surat apa? Al-Fatihah ayat aja ngarang ge. Ayat pira? 5. Ya. Ayat pinten? Ayat 5. Iyyaka na'budu. Apa artinya iyyaka na'budu? Hanya kepadamu kami beribadah. Itulah tauhid. Tauhid itu adalah beribadah hanya kepada Allah. Alias memurnikan ibadah. Berarti tauhid itu ibadah yang dilakukan oleh hamba ditujukan hanya untuk Allah saja. Tok. Kalau ada 100 ibadah yang dilakukan oleh hamba, maka 100-100-nya itu semuanya untuk Allah. Itulah tauhid. Kebalikannya tauhid napa wau? Syirik. Berarti syirik apa? Ibadah yang dilakukan sebagian ditujukan kepada selain Allah. Itulah mensekutukan Allah. Kalau orang yang bertauhid 100 ibadah, semuanya ditujukan murni hanya kepada siapa? Allah. Kalau orang yang berbuat syirik, 100 ibadah, yang buat Allah berapa? 50. Sing 50? Dia persembahkan untuk selain Allah. Berarti 50-50 Ustaz? Ya. Terus kalau misalnya dari 100 ibadah itu, 99 untuk Allah. Satu saja untuk selain Allah. Syirik apa orang? Syirik. Tauhid itu adalah iyyaka na'budu. Kami beribadah hanya kepadamu. Hanya berarti tidak ada campurannya. Memurnikan emas murni. Gue kan murni temenan. Orang anak apa nih? Campurannya. Nek anak campurannya gue jadi murni KW. Ya. Murni campuran berarti bukan murni beneran. Ya. Yang namanya syirik itu bukan kok 100-100 ibadahnya semuanya untuk selain Allah. Yaitu syirik parah banget gitu. Syirik itu adalah ketika seseorang menduakan. Apa? Menduakan. Boleh enggak Pak menduakan, Pak? Mendua boleh enggak? Tergantung. Tergantung kepriwe maksudnya. Mendua boleh enggak, Pak? Ibu-ibu mendua boleh enggak, Bu? Enggak boleh ya, Bu ya. Mendua itu ada yang boleh, ada yang tidak. Mendua yang boleh itu adalah poligami. Yang sesuai dengan aturan. Cukur asal poligami, poligami boy. Noradil. Itu mendua yang boleh. Mendua yang enggak boleh apa? Ini syirik ini. Sebagian ibadahnya dipersembahkan kepada Allah. Sebagian yang lain dipersembahkan kepada selain Allah. Dan itulah praktek kaum musyrikin pada zaman Rasul SAW. Saya tanya. Kaum musyrikin pada zaman Rasul SAW. Mereka sih ibadah sama Allah atau tidak? Iya. Contohnya apa Ustaz? Haji. Tawaf. Masa Abu Jahal tawaf? Iya tawaf. Cuman hajinya itu, walaupun mereka persembahkan untuk Allah, cuman di sisi yang lainnya, ketika mereka kepepet, mintanya kepada selain Allah. Itulah syirik. Sebagian dipersembahkan kepada Allah, sebagian dipersembahkan kepada selain Allah. Berarti mungkin enggak ada orang berbuat syirik dan dia rajin sholat. Mungkin enggak? Mungkin. Sholatnya untuk Allah. Tapi giliran tanggal 1 surah. Ngapa? Nyajen. Nyembelih. Kebo buat siapa? Nyi Roro Kidul. Sholat ya sholat. Malah muadzin dean. Atau bahkan mungkin imam. Atau makmum. Ya. Akan tetapi begitu giliran datang satu surah. Ibadah yang bernama kurban. Nyembelih hewan. Itu namanya kurban. Dia tidak persembahkan untuk Allah. Padahal kurban itu seharusnya dipersembahkan untuk Allah. Makanya ketika kita menyembelih, kita baca apa? Bismillahi Allahu Akbar. Dengan menyebut nama Allah, Allah lah yang maha besar. Alias itu dipersembahkan untuk Allah. Kenapa? Karena kurban adalah ibadah. Inna a'tayna kal kautsar. Terus. Fasalli li rabbika wanhar. Kita harus mensyukuri nikmat Allah. Caranya. Fasalli li rabbika. Salatlah untuk Allah. Wanhar. Apa artinya wanhar? Berkurbanlah. Ini dua-duanya ibadah. Karena dua-duanya ibadah, maka dua-duanya harus ditujukan hanya kepada Allah. Maka kalau ada orang sholat untuk Allah, tapi kurbannya untuk selain Allah, maka dia bukan orang yang bertauhid, tapi dia orang yang berbuat syirik. Hajinya untuk Allah, tapi begitu dia kepepet, dia bukan berdoa kepada Allah, tapi pergi ke kuburan, minta kepada orang yang ada di dalam kuburan. Ini tauhid napa syirik? Syirik. Kenapa Ustaz? Karena doa juga ibadah, sebagaimana haji juga ibadah. Setiap ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba, maka seluruhnya harus dipersembahkan hanya untuk Allah saja. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku, itu adalah hanya untuk siapa? Allah Rabb semesta alam. Ini adalah penggalan kalimat yang pertama. An taj'ala lillahi niddan. Syirik itu dosa besar yang paling besar adalah engkau mensekutukan Allah. Kemudian Nabi lanjutkan sabdanya, wa huwa khalaqaka. Padahal Allah itulah yang menciptakanmu. Nabi SAW sisipi kalimat ini. Nabi sisipkan kalimat ini untuk menjelaskan betapa jeleknya perbuatan syirik. Betapa jeleknya perbuatan syirik. Syirik itu tidak beradab kepada Allah. Kenapa tidak beradab kepada Allah? Allah yang ngasih kita makan. Sebelumnya Allah yang menciptakan kita. Setelah kita diciptakan oleh Allah, kita dikasih makan, dikasih minum, dikasih rezeki, dikasih kesehatan, dikasih segala sesuatunya. Kok giliran berdoa mintanya bukan kepada Allah? Kok giliran panen malah bersyukurnya kepada siapa? Sinten? Dewi Sri. Itu kan tidak beradab kepada Allah. Yang ngasih padi Allah. Yang nurunkan hujan Allah. Yang mengusir hama Allah. Yang membuat panen sukses Allah. Tahu-tahu begitu panen berhasil sekian ton, pojok kanan sajen, ana degan, ana pamaning nduk. Ada receh, ada ini, subhanallah. Ini enggak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah melabeli perbuatan syirik itu dengan perbuatan zalim. Perbuatan apa? Zalim. Zalim itu kebalikannya. Kebalikannya apa? Adil. Adil itu lawannya zalim. Kalau adil itu meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, berarti zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Zulimi dengan diusat, ibadah itu tempatnya bukan untuk manusia. Ibadah itu tempatnya ditujukan kepada siapa? Allah. Berarti kalau ada orang meletakkan ibadah bukan pada tempatnya yang benar, harusnya kan diletakkan, ditujukan kepada siapa? Allah. Kok ditujukan kepada selain Allah? Itulah namanya perbuatan zalim. Bahkan perbuatan zalim yang paling zalim. Surat napa niku? Surat Luqman. Ketika beliau Luqman memberikan nasihat kepada siapa? Kepada putranya. Yaitu dalam surat Luqman ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu. Ingatlah ketika Luqman memberikan nasihat kepada anaknya. Dengar baik-baik bagaimana orang soleh kasih nasihat kepada anaknya. Bedakan dengan kebanyakan orang tua di zaman ini kasih nasihat kepada anaknya. Nasihat yang disampaikan Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Le do la tusyrik billah. Jangan sekali-kali engkau berbuat syirik kepada Allah. Pernah enggak jenengan nasihati anake seperti itu? Le aja syirik ya. Pernah? Jeneng ambleng. Ki lagi menikmati sinung pinggir apa-apa iki. Pernah atau tidak? Yang pernah angkat tangan. Satu. Oh, sing liyane tawaduk ya. Apa takut riak? Ini nasihat yang disampaikan Luqman kepada anak. Le, jangan berbuat syirik. Terus setelah itu, Luqman memberikan alasan kenapa enggak boleh berbuat syirik. Apa kata beliau? Inna syirka la zulmun azim. Le, nak, syirik itu kezoliman yang paling besar. Tidak ada perbuatan zalim yang lebih besar dari perbuatan nopo? Syirik. Saya kasih ilustrasi ben gampang untuk memahami. Misalnya jenengan punya teman namanya si A. Namanya siapa? Si A. Jenengan tanggung biaya hidupnya. Rumah jenengan bangunkan. Istri jenengan carikan. Mobil jenengan belikan. Setiap bulan jenengan kasih dia duit untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Ana ora sing kaya gue. Masya Allah ya. Selama 50 tahun. Terakhir-terakhir matur nuwune ora karo jenengan. Tapi matur nuwune karo orang lain yang tidak pernah memberi bantuan kepada dia. Rasane kepriwe? Kira-kira apa label yang paling cocok buat si A ini? Ki wong kurang titik-titik-titik ya. Ya. Sekarang saya tanya, Allah kasih kita apa? Semuanya Allah kasih kepada kita. Bahkan kita yang memberi nyawa adalah Allah. Kok tahu-tahu bersyukurnya kepada selain Allah? Kok tahu-tahu berdoanya kepada selain Allah? Kok tahu-tahu kurbannya untuk selain Allah? Ini perbuatan zalim yang paling zalim. Dari sini kita tahu dan bisa memahami kenapa orang Islam enggak boleh milih pemimpin orang kafir. Surat napa niku? Al-Maidah, boy. Orang Quran Al-Maidah tok. Banyak ayatnya. Yang dipikir Al-Maidah tok. Oh, Ali Imran ada. Masih banyak yang lainnya. Contoh misalnya surat Ali Imran ayat 28. Surat apa? Ali Imran ayat 28. Ali Imran ayat berapa? 28. Allah berfirman, لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. Tidak boleh orang yang beriman menjadikan orang kafir itu sebagai wali. Sebagai wali. Wali itu bisa ditafsirkan teman, bisa ditafsirkan kekasih, bisa ditafsirkan pelindung, bisa ditafsirkan pemimpin. Jangan kalian jadikan orang kafir sebagai pemimpin kalian. Propaganda yang sering diutarakan kan dia adil. Dia adil. Gak apa-apa, sing penting adil. Lebih baik pemimpin kafir adil daripada pemimpin muslim tidak adil. Orang tidak sadar kalau dia sedang dibodohi. Pilihannya seakan-akan cuma berapa? Cuma dua. Orang kafir adil, orang Islam tidak adil. Apa tidak ada pilihan yang ketiga? Siapa? Orang Islam adil. Apa wong Islam wis kentongan wong sing adil? Masih banyak. Walaupun mungkin tidak diliput oleh media. Karena permainan. Itu yang pertama. Yang kedua, orang kafir itu, dia adalah orang yang zalim. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna syirka la zulmun azim. Zalim itu kan kebalikannya apa tadi? Adil. Dia ini tidak adil sama Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dia akan berbuat adil dengan selain Allah? Dengan dirinya saja dia tidak berbuat adil. Dia persembahkan ibadah kepada selain Allah. Dia berbuat syirik, dia berbuat kekufuran. Berbuat zalim, tidak adil. Kalau dengan Allah saja tidak adil, bagaimana dengan sesama manusia? Maka di zaman kita ini memang banyak berseliweran yang namanya syubhat. Apa syubhat? Kerancuan di dalam memahami agama. Kerancuan berpikir. Apalagi dengan adanya media sosial di zaman ini. Mudah sekali orang itu terpengaruh dengan omongan si A, omongan si B. Kalau lagi bingung kayak gitu, kembalikan kepada Al-Quran. Kembalikan kepada sunnah Rasul SAW dengan pemahaman para ulama Rabbani. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.